Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kitab yang membahas fikih secara ringkas namun padat, yang didasarkan pada Al-Kitab wa Sunnah. Yang kitab ini karya sekelompok para ulama alaihim rahmatullah. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari bab yang kelima dari kitab Al-Mu'amalat. Yakni kita selesai dari bab Assalam, bab yang membahas tentang sistem salam dalam jual beli. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, Al-Babus Sadis. Bab yang keenam, fil hawalah. Bab yang keenam membahas tentang hawalah. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini terdapat dua permasalahan. Ada dua masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Makna hawalah dan dalil disyariatkannya hawalah. Apa makna hawalah? Al-hawalatu naqlu daini min zimmatil muhili ila zimmatil muhal alai. Al-hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan al-muhil, dari tanggungan orang yang memindahkan, yakni orang yang berhutang, ila zimmatil muhal alai, dipindahkan ke tanggungan orang lain, al muhal alai, orang yang hutang dipindahkan kepadanya. Mafhum ya? Contoh ringkasnya, si A, si B, dan si C. Si A pemberi hutang, si B orang yang berhutang, si C orang ketiga. Si C orang ketiga. Yang si C ini punya hutang kepada si B. Apa maksudnya? Nah, si B punya hutang kepada si A 1 juta misalkan. Punya hutang kepada si A 1 juta. Kemudian ketika tiba masa pembayaran hutang, si B tidak punya uang yang bisa dia gunakan untuk membayar hutang kepada si A. Tidak punya uang 1 juta. Kemudian si B mengatakan, saya punya piutang kepada si C. Karena saya tidak bisa membayar hutang sekarang, maka saya pindahkan hutang saya kepada si C. Nah, karena si C dia berhutang juga 1 juta kepada saya, kepada si B. Jadi nanti si A hubungannya sama si C. Kalau mau nagih hutang, si A ini nagih hutang 1 juta dia ke si C. Paham maksudnya ya? Jadi si B memindahkan hutang kepada si C. Sehingga si A nagihnya kepada si C. Ini contoh ringkas hawalah, pemindahan hutang. Dan ini masyru', disyariatkan, ya. Karena mempermudah muamalah. Karena memberikan maslahat, ya. Baik ke pihak pemberi hutang atau kepada pihak yang berhutang. Nah. Bisa dipahami, thalabah? Nah. Al-hawala naqlu daini min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Al-hawala adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang ke tanggungan orang lain yang hutang itu dipindahkan kepadanya. Kalau contoh tadi si A, si B, si C tadi, maka apa? Kita bisa artikan pemindahan hutang dari si B kepada si C. Sehingga pemberi hutang, yaitu si A, nanti menagihnya kepada si C. Ini makna al-hawalah. Hawalah. Kemudian apa hukumnya? Wahia masyru'atun, hukumnya masyru', disyariatkan. Hawalah di dalam Islam masyru'ah, disyariatkan. Lima fiha minal irfaq, karena padanya terdapat irfaq, rasa kasihan. Wa tabadulil masalihi baina afradil ummah, dan padanya terdapat pertukaran kemaslahatan antar individu umat ini. Wattasamuhi watashilil muamalat, dan padanya terdapat tasamuh, toleransi yang dianjurkan. Wattashilil muamalat, dan padanya terdapat sikap memberi kemudahan dalam bermuamalah. Sehingga hawalah disyariatkan. Apa dalilnya? Dalil disyariatkannya hawalah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'." Apabila piutang salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang mali, kepada orang yang mampu membayar hutang, falyatba', maka hendaklah dia menerima pemindahan hutang tersebut atau pemindahan piutang tersebut. Hadis ini ya menunjukkan disyariatkannya hawalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menerima pemindahan hutang. Nah. Wa ma'nahu, maknanya di sini. Makna hadis ini adalah idza uhila biddaini alladzi lahu. Apabila harta piutang itu dipindahkan ala musirin, dipindahkan kepada orang yang musir, orang yang mampu, fal yahtal, maka hendaklah dia menerima pemindahan piutang tersebut. Wal yakbalil hawalata, dan hendaklah dia menerima hawalah itu. Hendaklah dia menerima pemindahan piutang tersebut. Jadi kalau contoh yang tadi, ya, apabila piutang si A, piutang si A ini dipindahkan yang tadinya kepada si C, kepada si B, ya, piutangnya kepada si B tadinya. Apabila si A ini piutangnya dipindahkan kepada si C oleh si B, dipindahkan kepada si C, maka hendaklah si A menerima pemindahan piutang tersebut. Dengan syarat tadi si B memindahkan piutangnya kepada orang yang mampu. Kepada orang yang mampu. Fa idza ahala al-madinu da'inahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalah. Namun apabila orang yang berhutang itu memindahkan hutangnya kepada muflis, kepada orang yang bangkrut, orang yang tidak mampu membayar hutang karena bangkrut atau karena pailit, raja'a bihaqqihi ala man ahalah, maka hak dia, ya, hak dia untuk menagihnya kepada orang yang berhutang, atau hak dia kembali, ya, dia tagih kepada orang yang berhutang. Misal tadi si A pemberi hutang, si B yang berhutang, si C orang ketiga. Orang ketiga yang punya hutang kepada si B. Si B memindahkan hutang kepada si C. Akan tetapi ternyata si C ini orang yang pailit, orang yang bangkrut. Nah, maka apa? Tidak sah hawalah yang dilakukan oleh si B. Ya, karena dia memindahkan hutang kepada orang yang bangkrut. Ya. Fa idza ahala al-madinu da'inahu 'ala muflisin raja'a bihaqqihi 'ala man ahala. Apabila orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada orang yang bangkrut, ya, maka kewajiban membayar hutang kembali kepada orang yang berhutang. Li'anna al-falasa aibun, karena kebangkrutan itu adalah aib. Ya. Walam yardo bihi, dan dia tidak ridho dengan itu. Falahu haqqur rujuk, maksudnya si pemberi hutang enggak akan ridho kalau piutang dia dipindahkan kepada orang yang bangkrut. Falahu haqqur rujuk, maka bagi orang yang memberi hutang, ya, berhak untuk apa? Mengembalikan tanggungan pembayaran hutang kepada orang yang berhutang. Ya, ini kepada si B tadi yang berhutang. Sampai di sini paham enggak? Abu Iza gimana? Paham ya? Alhamdulillah. Khawatirnya bahasa yang Anda sampaikan gak bisa dipahami. Selesai dari masalah yang pertama tentang makna hawalah, kemudian hukum hawalah dan dalil disyariatkannya hawalah. Kita langsung pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah fi syuruti sihhatiha. Masalah yang kedua, syarat sahnya hawalah. Yushtarotu li sihhatiha al-ati. Disyaratkan untuk sahnya hawalah, ya, syarat-syarat berikut ini. Syaratul awal, syarat yang pertama, ridho al-muhil, keridhaan atau kerelaan dari pihak al-muhil yang berhutang, yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id dain. Karena orang yang berhutang ini dia mukhayyar, boleh memilih, ya, fi jihati qada'il dain, boleh memilih cara dari cara-cara yang ada dalam pembayaran hutang, ya. Nah, jadi orang yang berhutang dia bebas memilih bagaimana cara dia membayar hutangnya dia, ya. Apakah dengan tadi hawalah atau dengan cara yang lain, hak dia. Maka kalau mau dilakukan hawalah harus dengan ridho al-muhil, ridho orang yang muhil orang yang berhutang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Fala tata'ayyanu alaihi jihatun qahran, sehingga tidak harus, tidak wajib hanya satu cara saja bagi orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Nah, tidak hanya satu cara saja untuk membayar hutang bagi orang yang berhutang. Nah, qahran, apalagi secara paksa. Dipaksa untuk membayar hutang harus dengan cara seperti ini. Enggak boleh. Fala tata'ayyanu alaihi jihatun qahran. Tidak ada satu cara pun dari cara-cara pembayaran hutang yang dipaksakan kepadanya. Sehingga syarat pertama harus ada ridho al-muhil, keridhaan al-muhil, orang yang berhutang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Syarat yang kedua, kaunul malaini al-muhal bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Keberadaan dua harta, dua harta di sini yaitu harta utang yang dipindahkan dengan harta utang yang ditanggung oleh pihak ketiga yang hutang dipindahkan kepadanya. Kalau contoh tadi pihak C, si C. Muttafiqo ini, keberadaan dua harta tersebut, ya, jumlah hutang si B ke si A dengan jumlah hutang si C kepada si B, ya, itu harus muttafiqo ini, harus sama jumlahnya. Qadron, harus sama qadronnya, kadarnya itu jumlahnya. Wajinsan, dan harus sama jenisnya, kalau rupiah ya rupiah. Kalau dolar ya dolar misalnya. Wasifatan, dan harus sama sifatnya. Nah, contoh tadi, si A, si B, dan si C. Tadi si A memberikan hutang 1 juta kepada si B, ya. Nah, baik. Kemudian si C, dia punya hutang kepada si B. Kalau mau di hawalah tadi, ya, maka jumlah hutang si B kepada si A harus sama dengan jumlah hutang si C kepada si B. Yakni jumlah hutang si B kepada si C itu bisa dibayarkan dengan jumlah hutang si C kepada si B. Misalkan tadi si B punya hutang 1 juta kepada si A. Si C punya hutang juga 1 juta. Ya. Atau mungkin lebih, ya. Jangan sampai kurang. Kalau kurang kan berarti enggak cukup bayar hutang 1 juta. Si C punya hutang 1 juta kepada si B. Si B mengalihkan hutangnya kepada si C. Ya, maka si A menagihnya kepada si C. Syarat yang kedua tadi, jumlah hutang si B kepada si A harus sama jumlahnya, harus sama jenisnya, harus sama sifatnya dengan jumlah hutang si B kepada jumlah hutang si C kepada si B. Bisa dipahami? Nah. Syarat yang ketiga, an yakunal muhal bihi dainan mustaqirran fi zimmatil muhal alaihi. Syarat yang kedua, syarat yang ketiga ya. An yakunal muhal bihi dainan, hutang yang dipindahkan, hutang yang dipindahkan itu tetap menjadi tanggungan muhal alaihi. Menjadi tanggungan pihak ketiga tadi, menjadi tanggungan si C untuk membayar hutang kepada si A. Ini langsung kita terjemahkan dengan contoh aja ya, biar mudah. Jadi syarat yang ketiga adalah bahwasannya hutang yang dipindahkan tersebut itu tetap menjadi tanggungan muhal alai, ini pihak ketiga, si C tadi. Dia yang harus membayar hutang kepada si A. Ini syarat yang ketiga. Jika terpenuhi tiga syarat ini dalam bab hawalah, dalam muamalah hawalah, maka sah hawalah yang dilakukan. Sah ya, hawalah yang dilakukan. Kemudian wa yatarattabu 'ala iqadil hawalah as-sahihati hasaba ma dzukir intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal 'alaihi. Sahnya akad hawalah sebagaimana yang disebutkan di atas, artinya hawalah yang memenuhi syarat-syarat di atas, itu berkonsekuensi intiqalul haq, berkonsekuensi berpindahnya hak dari tanggungan muhil, dari tanggungan orang yang berhutang, ila dhimmatil muhal alaih, kepada tanggungan orang ketiga yang hutang dipindahkan kepadanya. Jadi kalau terpenuhi tiga syarat di atas, maka konsekuensinya sah hawalahnya dan sah berpindahnya hak atau berpindahnya hutang dari tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan orang ketiga yang hutang dipindahkan kepadanya. Orang yang ketiga di sini maksudnya objek, orang yang menjadi objek pemindahan hutang. Kemudian wa minas suwaril mu'asarati lil hawalah. Kemudian di sini disebutkan beberapa bentuk hawalah yang ada pada zaman sekarang. Contohnya al-hawalatu al-masrafiyah, hawalah yang dilakukan melalui bank. Wahya wasilatun lisadadin lisadadi mabaligin naqdiyatin muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Nah, hawalah masrafiyah, hawalah yang dilakukan melalui bank ini ya, adalah wasilah perantara atau fasilitas lah ya, lisadadi mabalik naqdiyah, untuk membayar sejumlah uang ya, muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra, sebagai pengganti ya, pembayaran dengan jumlah yang sama ya, fi jihatin ukhra, kepada pihak yang lain. Ini makna hawalah al-masrafiyah, wasilah atau perantara untuk membayarkan sejumlah atau senilai uang, muqabil sebagai pengganti, tasdid muqabiliha sebagai pengganti pembayaran senilai uang yang sama ya, fi jihatin ukhra, kepada pihak yang lain. Definisi ini akan jelas dengan contoh ya. Wasuratuha, bentuknya, an yakuma syakhsu bidaf'i mablaghin naqdiyyin ila bank minal bunuk, seseorang dia membayarkan sejumlah uang kepada bank. Ya, setor sejumlah uang kepada bank. Taliban minhu sadada qimati hadzal mablag li syakhsin akhar fi baladin akhar. Kemudian dia meminta kepada bank untuk memberikan sejumlah uang tadi ya, kepada orang lain di negara lain. Paham ya? Di negara lain. Nadhira umulatin yataqadaha al-bank. Di mana uang yang diberikan kepada orang lain di negara lain itu uangnya setara nilainya dengan uang yang dia bayarkan kepada bank. Paham ya? Nah, misalkan saudara kita tinggal di Saudi. Saudara kita mau memberikan uang kepada orang yang ada di sini, di Indonesia. Dia membayarkan yang di Saudi ini membayarkan sejumlah uang kepada bank ya. Kemudian meminta kepada bank yang di Saudi untuk apa? Memberikan sejumlah uang tersebut ya kepada orang yang ada di Indonesia. Nah, yang jumlah uangnya setara dengan uang yang dia berikan kepada bank di Saudi. Ini juga bentuk hawalah ini. Ini juga termasuk bentuk hawalah. Di antara bentuk hawalah juga adalah suftajah. As-suftajah. Apa itu as-suftajah? Suftajah ini istilah yang diserap ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Persia diserap ke bahasa Arab. Suftajah wahya mimma yulhaqu bil hawalati aydhan. Suftajah termasuk bentuk yang dimasukkan pada bentuk hawalah juga. Yakni suftajah termasuk salah satu bentuk hawalah juga. Apa makna suftajah? Wahya ibaratun an kitabin aw ruk'atin yaktubuha al-mustaqridu lil muqridi aw naibihi ila naibihi fi baladin akhar liwafiyahu al-muqrid. Naam. Suftajah adalah ibaratun kitab, tulisan, aw ruk'ah atau secarik kertas yang ada tulisannya, yang ditulis, atau mungkin surat lah ya enaknya, surat yang ditulis oleh mustaqrid, surat yang ditulis oleh orang yang berhutang, lil muqrid, yang ditujukan kepada pemberi hutang, yang ditujukan kepada pemberi hutang atau kepada wakilnya, kepada wakil pemberi hutang. Nah, ila naibihi, yang surat tersebut isinya ditujukan kepada wakil orang yang berhutang. Wakil orang yang berhutang fi baladin akhor, di negeri lain, di negeri yang lain, liwafiyahu al-muqrid, agar supaya wakilnya ini, wakil orang yang berhutang ini yang ada di negeri lain ini, melunasi hutang kepada muqrid, kepada orang yang memberi hutang. Nah, paham gak? Paham gak ya? Kalau contoh tadi ya, contoh tadi si A si B dicek. Yang memberi hutang si A, yang penghutang si B. Si C tinggal di negeri lain. Nah, tinggal di negeri lain. Si B menulis surat untuk si A. Surat hutang. Menulis surat kepada si A, yang isinya, si A nanti menyampaikan kepada si C, menyampaikan kepada si C yang tinggal di negara lain, agar si C ini melunasi hutang kepada si A. Nah, agar si C ini melunasi hutang kepada si A. Bentuk seperti ini juga apa? Termasuk bentuk hawalah. Istilahnya suftajah. Nah, dan dia masuk dalam bentuk hawalah. Au an yuqridu insanun akhar qardan fi baladin. Aw an yuqrida insanun akhar qardan fi baladin liyafiyahu al-muqtaridu aw naibahu ila al-muqridi aw naibihi ila baladin akhar. Contoh bentuk ini juga adalah an yuqridu insanun akhar qardhon fi baladin. Seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain di suatu negeri, ya. Liwafiyahul muqtarid aw naibuhu, agar supaya orang yang meminjam atau orang yang berhutang, ya, atau wakilnya, dia membayar hutangnya kepada muqrid, kepada orang yang memberikan pinjaman, aw naibihi, atau kepada wakilnya, ya, fi baladin akhor, di negeri yang lain. Nah, di negeri yang lain. Misalkan seseorang memberikan hutang di negeri ini, ya. Nah, kemudian, ya, yang berhutang ini nanti bayar hutangnya, ya, dia atau wakilnya, ya, dia membayar hutangnya kepada pemberi hutang atau wakilnya di negara lain, bayarnya di negara lain. Fal waraqatul lati yaktubuhal muqtaridu bidzalika tusamma suftajatan. Secari kertas yang ditulis oleh orang yang berhutang tadi, ya, itu dinamanya dinamakan suftajah. Secari kertas tadi dinamakan suftajah. Wahia kalimatun farisiyatun mu'arrabatun. Suftaja ini adalah kata dari bahasa Persia, mu'arrabah, yang diarabkan. Waqad mana'aha qaumun. Bentuk seperti ini, sebagian orang melarangnya. Gak boleh. Nah, sebagian para ulama melarang. Wasahih, pendapat yang sahih, jawazuha, pendapat yang benar, boleh. Sistem suftajah kayak tadi boleh. Id fiha maslahatun littorofain. Kenapa dibolehkan? Karena padanya terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Min ghairi dararin ala wahidin min huma. Tanpa adanya kemudaratan kepada salah satu dari keduanya. Wala mahdur syar'i, dan tidak ada larangan dalam syariat. Ya, tidak ada larangan atau hadis atau dalil yang melarang bentuk suftajah tadi. Bentuk suftajah. Tapi intinya, hawalah masrafiyah, hawalah yang melalui bank tadi, dan juga hawalah yang bentuknya suftajah tadi, itu merupakan contoh-contoh bentuk hawalah. Nah, baik. Namun, hawalah yang dimaksud, ya, dalam pembahasan ini adalah yang dicontohkan tadi, ya, mudahnya yang dicontohkan tadi, si A, si B, dan si C. Ya. Si A memberikan hutang 1 juta kepada si B, ya, dalam jangka waktu sekian bulan harus dibayar, ya. Kemudian si C punya hutang kepada si B, ya. Ketika si B telah tiba tempo pembayaran hutang kepada si A, ternyata si B belum bisa membayar hutang kepada si A, maka si B mengalihkan dan memindahkan hutangnya kepada si C. Nah, Karena si C dia berhutang kepada si B. Ya. Sehingga ya, karena ada pemindahan hutang, si A dia menagih hutangnya kepada si C. Nah, ini contoh mudahnya bentuk hawalah. Dan di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain. Di antara bentuk hawalah ya tadi, hawalah masrafiyah, hawalah yang melalui bank tadi, ya. Juga bentuk suftajah tadi, ya. Dan bentuk-bentuk yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Intinya hawalah itu disyariatkan. Namun tentunya harus memenuhi 3 syarat tadi yang disyaratkan dalam sahnya hawalah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, selesai pembahasan tentang hawalah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.